dia tunjukkan pada suaminya. Sehingga saling memiliki perangai-perangai ini. Yang pertama adalah husnuzan. Baik sangka. Memiliki husnuzan kepada pasangannya. Pak Sutri harus selalu mengedepankan prinsip berbaik sangka kepada pasangannya. Sebab dia adalah pasangan hidupnya. Istrinya sendiri, suaminya sendiri. Pilihan dia sendiri. Sehingga dalam segala hal, dalam semua urusan dalam rumah tangga, harus mengedepankan husnuzan, berbaik sangka kepada istrinya, kepada suaminya, kepada pasangannya masing-masing. Dengan prinsip ini, Pak Sutri akan bisa berpikir jernih, bersikap tenang. Ketika ada hal-hal yang dinilai kurang tepat dari pasangannya. Dengan prinsip ini dia akan bisa untuk menyelesaikan problem. Dengan prinsip inilah Pak Sutri akan bisa mengembangkan sayap rumah tangga menggapai masa depan bersama. Ini penting, husnuzan. Berbaik sangka ini perkaranya wajib. Untuk interaksi dengan semua kaum muslimin. Lebih wajib lagi ketika berinteraksi dengan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang punya posisi, yang punya kedudukan. Lebih wajib lagi berkaitan dengan orang-orang dekat kita. Husnuzan kepada kedua orang tua lebih ditekankan lagi. Husnuzan kepada keluarga, kepada family lebih ditekankan lagi. Husnuzan kepada pasangan hidup lebih ditekankan lagi. Dengan itu semuanya akan menjadi bagus, interaksi akan menjadi baik, dan bisa berjalan ke depan. Masalah-masalah diselesaikan dengan bagus dan bisa melangkah ke depan. Planning-planning hidup terkait dengan urusan duniawi, terkait dengan urusan diniyah bisa berjalan dengan baik. Ketika na'udzubillahi min dzalik muncul benih-benih su'udzon, buruk sangka kepada pasangan. Yang muncul adalah keributan. Yang muncul adalah saling memata-matai, tajassus. Yang muncul tatabu'ul 'aurat, akan mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib. Ujungnya nanti keributan rumah tangga, problematika rumah tangga, hilangnya keharmonisan. Ujungnya nanti pertengkaran, ujungnya nanti perpisahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hal ini. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kamu, waspadailah oleh kamu adh-dhann. Ini su'udh-dhann, dugaan-dugaan buruk. Fa'inna dhan akdzabul hadis, dikatakan dugaan-dugaan yang buruk itu ucapan yang paling dusta. Sehingga yang mendambakan rumah tangga bahagia, rumah tangganya berjalan dengan lancar, yang mendambakan rumah tangganya berjalan ke depan, menggapai masa depan, hendaklah masing-masing pasangan menegakkan prinsip husnuzan kepada pasangannya. Kecuali memang betul betul tidak mungkin lagi ditakwil. Ada sesuatu yang memang salah, sesuatu yang memang mungkar, maka ada islah di situ, memperbaiki keadaan, ada munasohah di situ, saling menasihati dengan cara yang baik, meluruskan pasangan kembali ke jalur yang benar dengan bimbingan syariat. Yang kedua ialah at-tafahum, saling memahami. Yakni saling memahami karakter dan tabiat pasangan. Saling memahami kebiasaan-kebiasaan pasangan. Sehingga interaksi dalam rumah tangga itu menyesuaikan karakternya masing-masing. Dengan komitmen. Masing-masing pasutri punya komitmen. Saling mengisi dan melengkapi kekurangan pasangan. Saling support dan memotivasi. Saling mengingatkan dengan cara yang baik dan bijak. Ketika pasangan terjatuh dalam perkara-perkara yang kurang patut. Yang kurang pantas. Ini yang berikutnya. Kenapa harus ada tafahum? Alasan sangat jelas. Karena masing-masing orang itu memiliki pembawaan yang berbeda. Karakternya berbeda. Tabiatnya berbeda. Bahasanya ulama, sajayan nas mukhtalifa. Sajiyah itu tabi'ah. Pembawaan, tabiat, karakter, kebiasaan orang itu berbeda-beda. Dalam rumah tangga, terkumpul dua pasangan. Ada suami, ada istri. Masing-masing punya karakter, masing-masing punya tabiat, masing-masing punya pembawaan, masing-masing punya kebiasaan. Yang terkadang berbeda. Nah, di sini pentingnya untuk tafahum. Saling memahami. Nah, ini diperlukan yang namanya kedewasaan. Dan memang tafahum itu melatih pendewasaan dalam bersikap. Tafahum itu memerlukan yang namanya jiwa besar. Lapang dada. Sikap yang bijak, yang arif. Yang penting komitmen-komitmen tadi. Dia tahu pasangannya ini demikian dan demikian. Ini bagus, disupport. Dia tahu pasangannya demikian dan demikian. Ini kurang. Maka diperbaiki. Dinasihati dengan cara yang baik untuk kemudian dihilangkan yang kurang bagusnya. Disupport dengan dalam perkara yang bagus. Saling mengisi. Dia tahu pasangan yang ini tabiatnya demikian-demikian. Maka dia interaksi menyesuaikan tabiat tadi. Jangan sampai tabiat-tabiat yang mungkin kurang patut, yang kurang pantas meledak atau muncul. Sehingga dia bisa meredam dengan cara-cara yang tepat. Itu namanya tafahum. Dan ini sangat penting dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ketika pasutri, pasangan suami istri itu memiliki prinsip ini. Suami paham bagaimana istrinya. Istri paham bagaimana suaminya. Komitmennya saling support. Komitmennya saling mengisi, saling melengkapi kekurangan. Maka rumah tangga ini akan berjalan dengan bagus. Langkahnya, derap langkahnya maju ke depan. Gitu. Apapun planning-planning rumah tangga, masa depan dalam rumah tangga, masa depan duniawi, masa depan dininya, akan tercapai dengan bagus. Karena saling melengkapi, karena saling mengisi, karena saling menyupport, karena saling memahami karakter. Naam. Hal penting yang harus disadari oleh masing-masing pasutri adalah pasangan dia manusia biasa. Ada kelebihan, banyak kekurangan. Walaupun dia terpelajar, walaupun dia terlatih dengan etika, walaupun dia wawasannya luas, dia manusia biasa. Ada kelebihan dan banyak kekurangan. Maka jangan sampai kekurangan-kekurangan yang ada dijadikan sebagai poin untuk menjatuhkan, atau poin untuk merendahkan, atau poin untuk membuat masalah dan problem dalam rumah tangga. Yang benar, kekurangan-kekurangan yang ada itu dilengkapi oleh pasangannya dengan prinsip at-tafahum. Bani Adam tempatnya salah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat salah malam dan siang. Ini qadarnya manusia. Allah yang menaskan demikian dalam hadis qudsi ini. Dan akulah yang mengampuni dosa, maka istighfarlah kepada aku akan ampuni dosa kalian. Intinya pada kata-kata innakum tukhti'una billayli wan nahar. Sesungguhnya kalian itu selalu dan sering berbuat salah siang dan malam dan siang. Sehingga perlu ada yang namanya tafahum ini tadi. Yang ketiga ialah at-tasamuh. At-tasamuh. At-tasamuh itu artinya saling toleransi. Yang namanya tasamuh, toleransi dalam perkara-perkara yang mubah atau dalam perkara kemaslahatan umum yang sifatnya mubah untuk kebersamaan dan untuk kebahagiaan bersama. Tidak ada perkara-perkara yang mukhalafah syar'iyah. Lebih ditekankan lagi toleransi dalam perkara-perkara yang syar'i. Apalagi dalam perkara yang wajib. Ini juga penting diperhatikan oleh pasutri. Baik. Terkadang dalam rumah tangga, pasangan punya kemauan. Pasangan punya keinginan. Yang namanya masing-masing orang, terkadang kemauan dan keinginan pasangan itu beda dengan pasangannya dia. Ada istri punya kemauan, beda dengan kemauannya suami. Ada suami punya kemauan, beda dengan kemauan istri. Terkadang juga beda pandangan. Terkadang juga beda pendapat. Terkadang juga beda planning. Biasa atau manusiawi. Perkara yang umum terjadi pada manusia, pada rumah tangga. Dari mulai perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Maka, supaya rumah tangga itu langkahnya bagus, maju ke depan, tidak ada gesekan, tidak ada keributan, masing-masing pasutri harus punya prinsip tasamuh. Selagi itu perkara yang mubah, selagi itu perkara yang mengandung kemaslahatan umum, apalagi perkara yang sunnah, apalagi perkara yang menghadap dan wajib, toleransi dengan pasangannya. yang juga ditambahkan dalam bab ini prinsip muwafaqah namanya. Muwafaqah itu menyetujui, saling menyepakati, saling menyetujui entah sebuah ide atau saran dari pasangannya dalam hal-hal yang mubah, apalagi yang syar'i. Yang penting bukan dalam perkara kemungkaran. Di sini peran suami sangat menentukan. Dia sebagai kepala rumah tangga, qawwam ala imra'atihi, pemimpin bagi istrinya, kepala dalam rumah tangganya. Ini penting untuk mendengarkan curahan hati seorang istri. Penting untuk mendengarkan arahan-arahan, ide-ide, saran-saran, masukan-masukan dari para istri. Ada kalanya istri itu ingin sesuatu. Ada kemauan, ada saran, ada pandangan. Dengarkan baik-baik. Selama yang diinginkan oleh istri, selama pandangan-pandangan istri, selama ide dan sarannya istri, itu perkara yang mubah atau mengandung kemaslahatan umum, kenapa tidak? Dicoba, dilaksanakan, diupayakan. Ini akan menambah keharmonisan. Akan menambah rasa sayang istri kepada sang suami. Karena suaminya tidak otoriter. Ketika ada hal-hal yang kurang tepat, diarahkan. Oh, yang ini jangan. Ini tidak tepat secara syariat. Yang ini labas. Saya punya pandangan demikian. Gimana enaknya? Hagar. Ingat, selama perkaranya mubah, selama perkaranya maslahat umum, kenapa tidak? Toleransi dalam perkara ini dengan sikap muwafaqah, menyepakati, menyetujui. Jangan sampai memunculkan khilaf dalam rumah tangga. Jangan sampai saling mempertahankan ide. Jangan sampai memunculkan kebiasaan suka berselisih. Itu kurang bagus. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, mengatakan al-khilafu syar. Yang namanya berselisih itu perkara kejelekan. Jangan sampai ada prinsip mukhalafah, selalu ingin beda, selalu ingin menyelisihi pasangan dalam rumah tangga. Itu bahaya. Akan memunculkan gesekan, akan memunculkan keributan, akan memunculkan perdebatan. Ujung-ujungnya saling marah. Apalagi dalam perkara yang sifatnya remeh, dalam perkara yang sifatnya mubah, duniawi, perkara yang kecil. Jangan biasakan seperti itu. Biasakan mudah saja. Biasakan muwafaqah saja. Ini dari mulai perkara yang kecil, masalah masakan, sampai masalah yang besar terkait dengan pendidikan anak. Barakallahu fikum jami'an. Ingat tasamuh. Peran suami penting di sini. Tasamuh. Yang berikutnya lagi adalah at-tasyawur. Musyawarah. Saling bermusyawarah, berkoordinasi, berdiskusi, bermusyawarah. Ini merupakan sifatnya kaum mukminin. Allah mengatakan dalam firman di Asy-Syura tentang kaum mukminin, wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka, urusan di antara mereka itu syura bainahum. Musyawarah di antara mereka. Juga Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak para sahabatnya bermusyawarah dalam perkara dakwah. Wasyawirhum fil amr. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak mereka musyawarah dalam perkara ini, dalam perkara dakwah. Maka pasutri harus terbiasa dengan perangai ini. Terbiasa membudayakan koordinasi, musyawarah dalam menjalankan mahligai rumah tangga. Komunikasi yang lancar antara pasutri akan memudahkan musyawarah, akan memudahkan koordinasi. Sehingga semua itu dibicarakan, semua itu didiskusikan, sehingga langkahnya bersama-sama, satu langkah, satu misi, satu visi, satu tujuan, sehingga saling support, saling bertanggung jawab. Dengan musyawarah ini, mahligai rumah tangga akan berjalan lancar. Pasutri akan melalui suka dan duka rumah tangga bersama. Suka ya bersama-sama, duka dihadapi bersama-sama. Dengan tasyawur akan menambah kedewasaan, terutama dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan dalam rumah tangga. Dengan tasyawur, planning-planning masa depan akan semakin mantap langkahnya. Sebab dipikir berdua, didiskusikan berdua, dilakukan dengan support berdua, saling support, saling melengkapi, saling membantu. Dan masih banyak lagi yang lain, faedah-faedah musyawarah dalam rumah tangga itu. Ini dibudayakan. Terutama pihak suami selaku kepala rumah tangga harus membiasakan ini. Jangan pernah merasa gengsi untuk meminta saran dari istrinya. Jangan pernah merasa congkak, sombong, merasa mampu, tidak butuh, tidak perlu masukan-masukan istrinya. Nabi kita Muhammad SAW dalam kasus yang cukup besar menerima dan mendengarkan saran istrinya. Pada peristiwa Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Kita baca dalam sejarah. Isi perjanjian yang dibuat itu secara zahirnya menguntungkan kaum musyrikin. Menekan. Seakan-akan merendahkan kaum muslimin. Rasul menyepakati. Kala itu mereka menolak muslimin masuk ke kota Mekah untuk umroh. Disepakati balik tahun depan kembali lagi dipersilahkan. Kala itu Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk tahallul. Waktu itu ya subhanallah tidak ada yang bergerak. Ini di luar kebiasaan sahabah. Kalau Rasul memerintahkan sesuatu itu langsung mereka kerjakan. Kali itu tidak bergerak. Nabi kita Muhammad SAW agak marah ketika itu. Masuk ke kemah. Kala itu Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau, mendapati pemandangan yang seperti itu. Ketika disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah memberikan saran, memberikan masukan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggil tukang cukurmu. Tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak memerintah. Panggil tukang cukurmu, langsung engkau tahallul di depan mereka semua. Harapannya mereka sudah akan mencontoh engkau. Itu perkara besar, perkara keumatan ini. Idenya bagus, cemerlang. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya keluar dari kemah, melaksanakan, melakukan apa ini, sarankan sama istrinya. Semoga Allah meridhai Ummu Salamah. Dipanggil tukang cukurnya, beliau tahallul. Begitu para sahabat menyaksikan beliau tahallul, semuanya berbondong-bondong tahallul. Apalagi dalam perkara rumah tangga yang terkait dengan kebahagiaan bersama pasutri, suka duka bersama pasutri. Suami harus bisa memainkan peran penting di sini. jadilah suami yang dewasa, suami yang bisa mengerti istrinya, mendengarkan saran istrinya. Sebagai seorang istri pun juga demikian, jangan pernah ragu dan jangan pernah merasa sungkan untuk memberikan masukan-masukan yang baik kepada suami. Isinya masukan, bukan celaan, bukan menjatuhkan, tapi masukan-masukan yang berharga, masukan-masukan yang membangun, support, ide-ide yang cemerlang untuk masa depan rumah tangga mereka. Tasyawur. Apalagi ketika masalah kekeluargaan melibatkan anak-anak yang sudah mulai besar. Ada pertemuan keluarga, diskusi ringan keluarga, membahas perkara-perkara yang mubah, apalagi perkara yang syar'i, diskusi, diajak gimana pendapatnya, arahnya, Kak Fulan, Kak Fulana, yang laki-laki, yang perempuan, diajak musyawarah. Menciptakan suasana yang renyah dalam musyawarah tadi, ini akan menumbuhkan rasa cinta dalam rumah tangga. Menjadi pembelajaran yang sangat bagus untuk anak-anak. Sehingga masa depan, planning masa depan yang diharapkan itu akan tercapai dengan konsep musyawarah, at-tasyawur. Nah, yang berikutnya adalah at-ta'awun. Saling bantu-membantu, gotong-royong, ta'awun dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah dalam rumah tangga. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Itu umum, kaidah umum dalam semua bab ta'awun. Al-birru taqwa. Dimasukkan di dalamnya ta'awun dalam membina rumah tangga. Saling tolong-menolong. Prinsip gotong royong harus ditanamkan oleh pasuti dalam rumah tangga. Masing-masing dengan tanggung jawabnya, masing-masing dengan kewajibannya, membantu pasangan dengan kadar kemampuannya. Kerjasama pasuti dalam rumah tangga, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dalam membina mahligai rumah tangga, akan menjadikan bahtera rumah tangga itu berlayar tegar, kokoh, menghadapi tantangan hidup, menghadapi rintangan hidup, menghadapi ragam gelombang dalam kehidupan. Saling ta'awun, tolong menolong, gotong royong antara pasutri dalam membina rumah tangganya akan membuat dia bisa lebih maju menggapai masa depan. Masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya andil, masing-masing punya sumbangsih dengan cara mengerjakan, menunaikan kewajibannya masing-masing. Suami menunaikan kewajiban dia sebagai suami atau istrinya. Istri menunaikan kewajiban dia sebagai istri atau suaminya. Ta'awun itu penting. Ta'awunnya bukan dalam semata-mata urusan rumah tangga. Itu dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau membantu istrinya terkait dengan pekerjaan rumah. Beliau menjahit sandal sendiri, mempunyai kemampuan menjahit. Beliau mengurusi hal pribadi yang perlu pribadi. Membantu rumah tangga, membantu pekerjaan rumah istrinya. Ta'awun dalam bab ini. Lebih daripada itu juga ta'awun terkait dengan tarbiyah anak-anak. Ta'awun terkait dengan itu lebih penting lagi. Ta'awun dalam tadbirul buyut, mengurusi rumah, mensyar'ikan rumah, mengislamisasikan rumah, membina rumah tangga yang syar'i, sakinah mawaddah warahmah, itu perlu ta'awun. Tidak mungkin semata-mata istri yang bertindak, suaminya pasif. Tidak mungkin semata-mata suami yang bekerja, istrinya pasif. Harus sama-sama aktif dalam membina rumah tangga yang ada. At-ta'awun al-birr wa taqwa ini penting. Sehingga ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dengan prinsip ta'awun, semua problematika rumah tangga bisa dihadapi dengan baik. Dengan prinsip ta'awun, bahkan planning masa depan akan tercapai insyaallah ta'ala dengan kemudahan minallah azza wa jalla semata. Dan yang terakhir adalah at-taghaful. Ini juga sangat penting untuk dimiliki oleh para pasutri. Namanya taghaful. Dari kata-kata ghaflah, lalai. Artinya adalah melalaikan, melupakan kekurangan pasangan. Poin-poin tadi yang disebutkan, ketika dijalankan dalam kehidupan nyata, pasti gak sempurna. Namanya manusia, pasti ada khilafnya, ada lalainya, ada kekurangannya, ada salahnya. Hal penting yang perlu, harus ditanamkan oleh para pasutri, budayakan untuk melupakan dan melalaikan kekurangan pasangan. Melupakan kesalahannya pasangan. Tentunya setelah diperbaiki, dinasihati dengan cara yang baik. Setelah itu lupakan. Jangan diingat-ingat. Apalagi dibikin rapot. Daftar kesalahan istri, daftar kesalahan suami. Lah, itu tetap bu'ul aurat. Termasuk mencari-cari kesalahan dan keaiban. Lupakan. Lupakan. Yang diingat itu kebaikannya. Yang diingat itu kelebihannya. Sehingga muncul rasa cinta, muncul rasa sayang, muncul rasa menghargai, menghormati, support. Dengan taghaful, saling melupakan kekurangan pasangan, rumah tangga akan berjalan dengan baik. Tidak ada saling curiga, tidak ada saling buruk sangka, enggak ada saling memata-matai. Enggak ada. Dilupakan sudah. Yang dianjurkan adalah sebaliknya, mengingat kebaikan pasangannya. Mengingat kelebihan pasangannya. Untuk menggapai rasa saling cinta, rasa saling kasih dan sayang. Ini bahteranya akan menjadi bagus. Namanya taghaful. Ini semua satu kesatuan perangai yang harus ada pada pasutri. Dan satu sama lain harus mensupport. Berjuang, berusaha sekuat tenaga. Supaya memiliki prinsip ini, sifat-sifat yang ada. Ini nasihat berlaku untuk yang mau menikah. Perhatikan poin-poin ini. Nasihat ditujukan kepada yang baru menikah. Sadari ini semua. Nasihat bagi yang sudah lama menikah. Evaluasi ini semuanya. Sehingga dua hal, problematika rumah tangga, rintangan-rintangan dalam rumah tangga akan bisa dihadapi dengan bijak dan dewasa. Selesai insyaallah dengan bagus. Planning masa depan dalam rumah tangga, masa depan dunia, masa depan agama, masa depan akhirat berjalan dengan bagus, dengan lancar. Pasutri menjadi sosok yang saling menguatkan, yang saling mensupport. Jadi satu kesatuan yang indah. Manfaatnya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, untuk anak-anaknya, ketika Pak Sutri memiliki perangai-perangai yang mulia seperti ini, akan berdampak positif kepada anak-anak mereka. Berbagai macam rintangan hidup dilewati dengan baik, insyaallah bi'aunillahi ta'ala taufiqih. Planning masa depan akan tercapai dan berjalan dengan lancar, juga dengan taufik dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada rumah tangga salafiyin, rumah tangga muslimin, sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan mereka semua sebagai qurratul a'yun bagi keluarga dan pasangannya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan, semoga manfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan di sini. Bolehkah seorang wanita muslimah memakai sandal atau sepatu yang berhak tinggi? Fatwa masyayikhus sunnah di zaman sekarang ini, bisa dibaca fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh bin Utsaimin, fatwa Lajnah, fatwa yang lain-lainnya. Mereka menfatwakan hal ini tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah ini penipuan, tadlis wa talbis. Ya, orangnya pendek seakan-akan tinggi semampai. Ada talbis. Diduga dia tinggi, padahal dia enggak terlalu tinggi, dia pendek. Tinggi dengan haknya tadi itu. Itu termasuk tadlis. Adalah yajus, enggak boleh. Alasan yang kedua adalah terkadang membahayakan. Ya, membahayakan. Gampang tergelincir, gampang jatuh, dan semisalnya. Itu biasa terjadi. Jadi bukan berarti tidak boleh pakai hak ya. Kan ada sepatu, haknya itu standar dengan permukaannya. Jadi depannya itu tebel, bagian belakangnya agak sedikit tipis, ada haknya sejajar dengan depannya, ada labas. Dan biasanya enggak terlalu tinggi. Tapi yang disebutkan oleh para ulama itu yang sangat tinggi sekali, betul-betul membuat perempuan itu nampak tinggi semampai. Padahal enggak demikian keadaannya. Sehingga dari fatwa para ulama ona enggak diperbolehkan yang seperti ini. Pakailah sandal atau sepatu yang normal saja. Bolehkah seorang wanita dengan perantara menawarkan diri untuk dinikahi? Dengan harapan setelah menikah bisa terbimbing dalam menjalankan hidup beragama. Jawabannya boleh. Argumentasi yang disebutkan oleh para ulama adalah kisahul wahibah. Kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Syaratnya adalah laki-laki yang dituju, laki-laki yang masyhur dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dengan akhlaknya. Tapi kalau menghibahkan diri kepada laki-laki yang jelek, tidak boleh. Atau laki-laki yang tidak jelas, maka tidak boleh. Dan untuk dinikahi dengan cara yang syar'i, bukan kawin lari. Nah, ini diperbolehkan. Dan itu tidak berarti menjatuhkan kehormatan. Enggak demikian keadaannya. Para ulama una ketika mensyarah hadis kisah wahibah tadi, seperti Al-Habib bin Hajar dan yang lainnya, membawakan faedah ini. di kalangan salaf itu biasa terjadi. Yang juga diperbolehkan ialah orang tua. Wali perempuan tadi, entah orang tua atau wali yang lainnya, menawarkan putrinya atau wanita yang dia sebagai walinya, menawarkannya kepada laki-laki yang soleh untuk dinikahi. Itu tindakan sahabat yang mulia Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, menawarkan Hafsah pertama kepada Abu Bakar, kepada Uthman, kemudian dipinang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku ada hasad kepada Hafsah, cuma saya mendengar kabar Rasul menginginkannya, maka saya pun diam tidak menjawab penawaran Anda. Jika demikian, argumentasi para ulama yang membolehkan orang tua atau wali wanita menawarkan putrinya atau wanita yang sebagai walinya untuk dinikahi laki-laki yang soleh. Ingat, laki-lakinya soleh, laki-lakinya yang bertakwa, yang bagus akhlaknya. Mohon penjelasan tentang jual beli dengan sistem uang muka DP. Jika pembeli menggagalkan, apakah halal mengambil uang DP tersebut? Ini saya jelaskan cukup panjang di buku saya, Bisnis Online dalam Perspektif Fikih Islam, tentang bai'ul urbun dengan sistem DP. Khulasanya adalah, ketika pembeli menggagalkan akad, maka DP itu hukum asalnya miliknya penjual. Dikecualikan ketika ada kesepakatan sebelumnya. Dari pihak pembeli dan juga penjual bersepakat DP ini balik lagi kepada pembeli kalau gagal. Dan penjual menyepakati. Adalah bas, tidak ada masalah. Tadi hukum asal, DP itu milik penjual. Nah, wallahu a'lam bishawab, selebihnya saya akan membaca buku saya di atas. Suami saya taat dalam beribadah, tapi sering menelantarkan hak keluarga. Bagaimana ini? Ini perlu ditabayun lagi, kata-kata menelantarkan hak keluarga ini. Ana khawatir kalau dibaca secara mutlak begini, nanti ada hal-hal yang diinginkan gitu. Artinya begini, secara kewajiban suami itu sudah mengerjakan kewajiban dia terkait dengan keluarga. Cuman dari pihak istri merasa kurang gitu loh. Merasa kurang dikarenakan suami ada fokus untuk beribadah atau mungkin fokus dalam tarbiyah atau fokus dalam dakwah. Contoh yang paling gampang lah. Seorang suami ustadz atau dai. Dia keluar kota. Kadang 2 hari, 3 hari, kadang 5 hari. Istri bisa aja ngomong seperti ini. Suamiku taat ustaz. Suamiku tuh masya Allah orangnya semangat dalam perkara kebaikan. Tapi dia sering melampaukan hak keluarga. Loh kenapa? 5 hari gak pulang. Ini kan bahasa-bahasa curhatan yang ditabayun mestinya. Khawatirnya ini gitu yang saya maksud. Sehingga dicek terlebih dahulu. Kalau seperti itu, mestinya istri yang harus mensupport suaminya. Dia tahu suaminya beribadah kepada Allah. Dia tahu suaminya berdakwah dalam tarbiyah. Disupport mestinya. Maka dia harus bersabar, ikut berjuang, ngurusi anaknya di rumah selama 5 hari tertinggal. Berharap semoga suaminya sehat, walafiat, dakwahnya barokah, wahakata, disupport, dapat pahalanya. Dan itu bukan menelantarkan hak keluarga. Begitu selesai safar, dia pulang. Di rumah, dia tunaikan semua apa yang diinginkan sama keluarganya. Hak lahir, hak batin, dikasih semuanya. Yang seperti itu bukan menelantarkan hak keluarga. Dikatakan menelantarkan ketika, misal, nafkah gak dikasih. Nafkahnya kurang secara uruf masyarakat. Kenapa? Suaminya sibuknya ibadah, tidak mau cari maisyah, misal. Cocok itu. Yang ini dinasihatkan kepada para suaminya. Disampaikan kepada para suami, ibadah itu bagus. Hak Allah kamu tunaikan. Tapi jangan lupa, kalau kamu sudah berkeluarga, kamu punya hak dan kewajiban menunaikan haknya keluarga. Rasul mengatakan dalam hadis, kafa bil mar'i ithman ayyudhayya man yaqut. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung makanan pokoknya. Hadza huwa. Sehingga selagi suami itu sudah menunaikan semua kewajiban dia, ada waktu dia gunakan fokus untuk ibadah kepada Allah, dia gunakan untuk ikut andil dalam tarbiyah dan dakwah, ada rajul saleh sebagai istri support supaya mendapatkan pahalanya walaupun tidak bersama dengan dia dalam tarbiyah tadi. Dukungan tadi itu merupakan upaya istri bersyarakat dengan sang suami dalam perkara kebaikan untuk meraih pahala yang sama juga. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian, cukup panjang tausiahnya, hampir 1 jam. Semoga manfaat dan semoga rumah tangga salafiyin dan muslimin sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Naqtafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.